Ya, kemudian ini pertanyaan yang berulang-ulang sebetulnya, namun ya, tidak mengapa, barangkali penting untuk kita ulang-ulangi juga, ya, yaitu tentang penjelasan hukum musik dan nyanyian, ya, termasuk di dalamnya dengan syair-syair bernuansa Islam. Ya. Hukum musik dan nyanyian sudah kita sampaikan ya pada pertemuan yang lalu, bagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW dengan tegas, dengan jelas ya, menyebutkan tentang haramnya musik dan nyanyian. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 6 ya. Wa minan nas man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin. Wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada yang yashtari lahwal hadits, ada yang membeli ya, lahwal hadits, ucapan yang sia-sia, untuk menyesatkan dari jalan Allah dengan tanpa ilmu. Kebanyakan ahlu tafsir ya, itu menafsirkan kalimat lahwal hadis, kalimat yang sia-sia, dengan nyanyian. Bahkan sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah 3 kali bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis, kalimat yang sia-sia dalam ayat ini surat Luqman ayat 6, beliau bersumpah 3 kali bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah nyanyian. Ya. Begitu pula apa yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW menyatakan, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harir wal-khamr wal-ma'azif, akan datang pada umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan minuman keras, dan menghalalkan nyanyian, menghalalkan alat-alat musik dengan berbagai macam jenisnya. Nah, lihat bagaimana Nabi mencela perbuatan mereka yang menghalalkan musik, diiringkan setelah disebutkan menghalalkan zina, ya, menghalalkan khamr. Ya. Maka ini jelas ya, perkara yang menunjukkan bahwa musik itu haram. Dan barang siapa yang ingin lebih luas, barangkali bisa membaca keterangan para ulama ya, di antaranya dalam kitab Ighatsatul Lahafan min Masaidi Syaitan karya Imam Ibnu Al-Qayyim. Nah, punya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Begitu pula dalam kitab Ibnu Al-Jauzi Talbisul Iblis. Ya. Di sana ada keterangan ya tentang masalah ini, dan juga kitab-kitab para ulama belakangan yang sudah menjelaskan tentang masalah ini. Dan sangat kita sayangkan ya, kebanyakan ya, kaum muslimin, bahkan sebagian kaum muslimin atau banyak di antara kaum muslimin di masa sekarang ini ya, terfitnah dengan musik yang telah melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Mendengarkan nyanyian musik dengan berbagai macam jenisnya itu telah memasuki rumah-rumah kaum muslimin di masa sekarang ini. Ya. Rumah-rumah kaum muslimin hampir sebagian besarnya tidak lepas dari musik. Ya. Telah terfitnah banyak, baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Bahkan anak-anak sibuk dengan mendendangkan nyanyian, mendendangkan musik. Ya. Nah, bahkan mengikuti perkembangannya, bahkan mengikuti bagaimana kisah sejarah, ya, sejarah para pemusik, para penyanyi, ya, diikuti melalui majalah-majalah, melalui koran-koran, ya. Nah, dan itu menjadi satu kesibukan yang terus dilakukan ya, oleh sebagian kaum muslimin, sehingga sebagian kaum muslimin ketika ditanya tentang agamanya tidak paham karena sibuknya dengan perkara-perkara yang seperti itu. Ya. Maka ini musibah, ya. musibah yang melanda sebagian kaum muslimin, ya. Yang dengan itu maka mereka kemudian semakin jauh dari mencintai Al-Quran. Karena tidak mungkin akan bersatu orang yang senang dengan musik, dia akan senang dengan Quran. Kalau dia dengarkan Al-Quran sebentar saja dia sudah bosan. Karena yang dia sukai adalah mendengarkan musik. Ya. Nah, dan dikatakan oleh para ulama, musik itu wahyu dari syaitan. Al-Quran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin bersatu di hati seorang muslim cinta dengan musik dan cinta dengan Quran, tidak. Ya. Bahkan akan hilang cintanya dengan Al-Quran, ya, karena cintanya dia dengan musik. Yang akan senang dia ucapkan adalah nyanyian. Adapun mengucapkan ayat-ayat Allah itu menjadi sesuatu yang jarang dia lakukan. Nah, nasallallahu salamah, maka kita ya, melalui kesempatan ini kita ingatkan kepada kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa dijauhkan dari fitnah ini. Fitnah yang membuat kita menjadi orang yang tidak lagi mencintai Al-Qur'an, tidak lagi mencintai membaca Al-Qur'an, tidak lagi menyenangi untuk berzikir, ya, menyebut zikir-zikir yang diperintahkan, yang disyariatkan. Namun dibasahi bibirnya dengan lagu-lagu, dengan nyanyian-nyanyian, ya, yang merupakan wahyu dari syaitan. Ya. Dan kita ingatkan juga kepada orang-orang yang menjual, ya, nyanyian-nyanyian melalui kaset-kaset atau yang semisalnya untuk meninggalkan, ya, jual beli yang seperti itu, ya, karena itu adalah penghasilan yang kotor, penghasilan yang haram. Ya. Maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan segera memperbaiki diri dan mencari penghasilan yang halal. Dan insyaallah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nah. Begitu pula ya, di dalam termasuk di dalamnya syair-syair yang bernuansa Islam, ya. Kalau sekedar syair, ya, sekedar syair untuk menghilangkan lelah ketika bekerja keras atau untuk menghilangkan capek ketika dalam perjalanan, dan dia mengucapkannya tanpa ada not-not gitu. Hanya mengeraskan suara, mengangkat suara, membuat semangat dalam bekerja, membuat menghilangkan lelah dalam perjalanan, maka tidak mengapa sebagaimana itu dilakukan oleh para sahabat. Tetapi apa yang sekarang terjadi dari kalimat-kalimat syair-syair yang bernuansa Islam, ya, yang didendangkan, yang membuat orang jadi ingin berdendang, ingin bergoyang, ya. Ini tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Bahkan apa yang dilakukan atau yang disilahkan pula dengan nasyid Islami, ya, itu pada hakikatnya adalah bentuk ibadah yang dilakukan oleh orang sufi asalnya. Dan itu sudah ada sejak zaman Imam Syafi'i. Beliau meninggalkan kota Irak dahulu dalam keadaan belum meninggalkan karena munculnya ibadah yang dilakukan dengan nyanyian oleh orang-orang sufi. Sehingga ini adalah sesuatu yang kalau dikatakan sebagai Islami, ya, ini sudah sesuatu yang bid'ah, ya, dalam beribadah dan dilabelkan dengan Islam, ya, padahal tidak ada di zaman Nabi SAW, tidak ada di zaman sahabat ibadah dengan cara seperti ini. Ini dilakukan oleh orang-orang sufi, yang orang-orang sufi itu meniru orang-orang Nasrani. Maka ini tasyabuh dengan orang-orang kafir beribadah kepada Allah dengan mendendangkan syair-syair, ya. Bahkan dengan bukan hanya dengan suara, bahkan sekarang dengan alat-alat musik. Seandainya tanpa alat-alat musik, tapi dia dilakukan dengan didendangkan sehingga membuat orang ingin bergoyang, ya, maka ini adalah perkara yang bid'ah. Beribadah kepada Allah dengan seperti ini adalah bid'ah. Ya. Nah, dengan mendendangkan syair-syair, mendendangkan selawat, ya, sekarang ini disilahkan dengan apa? Dengan selawat. Nah, ini bukan selawat yang disyariatkan, bukan selawat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dikatakan selawat yang ibadah sementara melakukannya dengan sambil bergoyang-goyang seperti mengikuti musik, ya, seperti mengikuti nyanyian. Maka kaum muslimin tidak boleh tertipu dengan yang seperti ini, ya. Jangan kemudian dengan kalimat Islam akhirnya jadi dianggap sebagai sesuatu yang boleh, ya. Tapi sesuatu yang boleh itu adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau tidak, sesuai dengan apa yang dicontohkan para sahabat atau tidak. Adapun sekedar disebut dengan Islam, ya, maka muncul sekarang semuanya dikatakan Islam, Islam, Islam. Nah, ada demo-demo yang Islam, ada apalagi semuanya dikatakan dengan Islam, ya. Tidak ada demo dalam Islam, tidak ada. Kemudian hal-hal yang tidak dalam Islam ketika disebut dengan nama Islam tidak akan berubah, ya. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka tidak boleh kita melakukannya, ya. Maka harus dibedakan mana yang itu syair-syair yang diucapkan yang dibolehkan, itu yang tanpa ada not-not, tanpa ada dendang lagu-lagu sebagaimana nyanyian, ya. Tapi kalau dilakukan dengan not-not, ya, dengan dengan alunan-alunan yang membuat orang jadi ingin bergoyang, ya, itu semuanya itu tidak ada dalam Islam. Tidak ada dalam Islam, artinya tidak pernah itu dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barangkali ini mungkin yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan yang terjadi dari apa yang kita sampaikan, dari ketergelinciran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita untuk bisa senantiasa di atas al-haq, di atas kebenaran, dan membela kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin terdengar yang terhormat, alhamdulillah baru saja kita bersama interaktif bersama Ustaz Saifuddin Zuhri, dan alhamdulillah beliau masih membahas mengenai hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis yang pertama, permasalahan seputar niat, dan insya Allah akan dilanjutkan pada minggu atau pekan depan. Dan alhamdulillah juga beberapa pertanyaan-pertanyaan telah masuk, telah beliau jawab, dan insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya yang masih berada di resolusi kami, insya Allah akan dijawab pada pertemuan yang akan datang. Dan kami ucapkan terima kasih Trindu Haji Sobal Haran pada Ustaz Saifuddin Zuhri yang telah meluangkan sebagian waktunya untuk bisa hadir ke studio kami, untuk bisa mengisi dan memberikan materinya. Kaum muslimin terdengar yang dirahmati Allah, untuk acara selanjutnya sebagai penutup pertemuan kita di kesempatan malam hari ini, nanti kita akan putarkan lantunan ayat suci Al-Quran bersama Qori Imran Al-Husain dengan membawakan surat Al-Infitor dan surat Al-Anak. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.